الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Dhawil Kitabi wa Sunnah, dan kita masih membahas bab yang kelima dari kitabul Hajj tentang tempat-tempat yang dianjurkan untuk diziarahi di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. بركات المؤلف حفظه الله تعالى المسألة الثانية permasalahan yang kedua زيارة قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم برزيارة كقبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا زار المسلم المسجد النبوي استحب له زيارة قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Apabila seorang muslim berziarah ke Masjid Nabawi, maka dianjurkan pula baginya untuk mengunjungi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibaihi Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma, dan dua kuburan sahabatnya yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma yang dikuburkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tabi'atun li ziyarati masjidih sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena mengunjungi kuburan Nabi itu mengikuti ziarah masjid Nabi alaihi salatu wasallam. Walaysat hiya aslal qasdi, dan itu bukan asal maksud dan tujuan mendatangi kota Madinah untuk berziarah ke kuburan Nabi alaihi salatu wasallam, bukan itu tujuan utamanya. Namun tujuan utama mengunjungi kota Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berziarah ke masjid Nabi alaihi salatu wasallam, bukan berziarah ke kuburan Nabi alaihi salatu wasallam. Sebab sebagaimana yang telah kita terangkan, tidak diperbolehkan melakukan perjalanan khusus kecuali ketika masjid, tidak diperbolehkan melakukan perjalanan khusus ke kuburan atau tempat-tempat yang dianggap memiliki berkah kecuali pada tiga masjid. Dari sini kita mengetahui kesalahan sebagian kaum muslimin yang melakukan perjalanan safar dari Indonesia misalnya mau ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bertujuan ziarah ke makam Nabi alaihi salatu wasallam. Ini tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan melakukan perjalanan khusus. Namun yang disyariatkan ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah tiba di Madinah, maka dianjurkan baginya untuk mendatangi beberapa tempat termasuk mengunjungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang disalahpahami oleh sebahagian, mereka menyangka bahwa ahlus sunnah atau salafiyah, dan terkadang mereka istilahkan wahabiyah, itu mengharamkan berziarah ke kuburan. Mereka menisbatkan kepada ahlu sunnah bahwa ahlu sunnah mengharamkan berziarah ke kuburan. Ahlu sunnah tidak membolehkan ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas kekeliruan dan ini fitnah, tidak benar. Kalau mereka jahil, salah faham, maka tentunya harus difahamkan kepada mereka bahwa yang sahih Ahlus Sunnah melarang untuk melakukan perjalanan khusus ke kuburan-kuburan itu. Dan itu yang disabdakan oleh Nabi Alaihissalam. Bukankah kita diperintahkan untuk mengikuti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam? Wala yushra'u shaddur rahl ilaiha, dan tidak disyariatkan melakukan perjalanan khusus ke kuburan. Bal shaddur rahl li ziyarati quburil anbiya'i was salihin wal amakin wal amakin al ukhra ghayr al masajid al thalatha al masjid al haram wal masjid an nabawi wal masjid al aqsa in aqada al ijma'u ala tahrimih. Bahkan melakukan perjalanan khusus untuk berziarah ke kuburan para nabi, ke kuburan orang-orang yang saleh, dan tempat-tempat yang lainnya selain dari tiga tempat, yaitu Al-Masjidul Haram dan Masjid Nabi dan Al-Masjidul Aqsa, telah terjadi ijma' di kalangan para ulama tentang diharamkannya. Diharamkannya melakukan perjalanan khusus ke sebuah tempat selain dari tiga masjid. Wa man fa'alahu fa huwa 'asin bi niyyatihi. Siapa yang melakukannya maka dia berdosa dengan niatnya itu. Athimun bi qasdihi, dia berdosa dengan tujuannya. Lima fuhumil hadits al-warid fi shadd ar-rihal ila al-masajid ats-tsalatsah. Hal ini berdasarkan yang difahami dari hadis yang disebutkan tentang larangan melakukan perjalanan khusus kecuali ketiga masjid itu. Jadi dari sini menerangkan kepada kita dianjurkan berziarah ke kuburan Nabi, demikian pula dua sahabatnya. Amma kaifiyatu ziyarah, adapun cara berziarah. Fa'ala zairi ayyaqifa tujaha qabrin Nabi sallallahu alaihi wa sallam bi adabin wa khafdhi sautin. Seorang yang berziarah hendaknya dia berdiri di hadapan kuburan Nabi alaihissalatu wassalam dengan adab dan suara yang pelan, tidak terjadi hiruk pikuk, tidak teriak-teriak seperti pasar, namun mendatangnya dengan ketenangan, mendatangnya dengan tenang dan adab. Thumma yusallimu alaihi qailan, kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Liqawlihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. Tidaklah seseorang yang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan ruh kepadaku hingga aku menjawab salamnya. Salam dan salawat yang disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, mengucapkan salam. Sebagian mengatakan kalau ingin menambah salawat silahkan, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid, dan seterusnya. Tidak mengapa, karena dianjurkan bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa in qala zair, apabila yang berziarah itu mengucapkan assalamu alayka ya khiratallah min khalqi, keselamatan atas engkau wahai pilihan Allah dari makhluknya, ashhadu annaka qad ballaghta ar-risalah wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadih, allahumma atihi al-wasilata wal-fadila wa ba'athu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adtah, Allahumma jazihi an ummatihi khairal jaza. Kata beliau kalau dia mengucapkan ini tidak mengapa, karena ini merupakan sifat-sifat yang benar dimiliki oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Aku bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah dari Allah. Engkau telah menasihati umat dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Ya Allah, berikanlah kepada beliau al-wasilah, kedudukan yang mulia di dalam surga, wal-fadilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia ke tempat yang terpuji, al-maqam al-mahmud. Yang dimaksud adalah asy-syafa'atul uzma. Allahumma jazihi an ummatihi khairul jazaa. Ya Allah, balaslah sebaik-baik balasan apa yang telah ia berikan kepada umat ini. Maka tidak mengapa dia menyebutkan ini, karena ini sifat-sifat yang memang dimiliki Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tsumma ba'da dzalika yusallimu ala Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian setelah itu dia mengucapkan salam, yakni maju sedikit, lalu mengucapkan salam kepada Abu Bakar, kemudian maju sedikit mengucapkan salam kepada Umar radhiyallahu anhuma. Wa yad'u lahumā, dan berdoa untuk mereka berdua. Ketika berdoa yang menghadap kiblat, jangan menghadap ke kuburan. Berdoa menghadap kiblat agar tidak disangka bahwa dia sedang berdoa kepada Rasulullah atau berdoa kepada Abu Bakar dan Umar, meminta kepada mereka. Maka ini tidak dibenarkan, doa syirik. Nah, namun hendaknya dia menghadap ke kiblat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima uthira an Ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu kana idza sallama ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahibai. Berdasarkan hadis riwayat Ibn Umar bahwa beliau apabila mengucapkan salam kepada Rasul dan dua sahabatnya, la yazidu ala qawlih, maka dia tidak menambah dari ucapannya, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakar, assalamu alayka ya Abata. Ini sudah cukup. Ingin menyebutkan tambahan yang lain dari sifat-sifat Nabi alaihi salatu wassalam, para ulama mengatakan hal ini diperbolehkan. Naam. Thumma yansarifu, kemudian setelah itu dia meninggalkan kuburan tersebut. Jadi berziarah ke kuburan itu biasa, tidak ada yang sulit. Ya, tinggal seorang mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada doa khusus, tidak ada ritual khusus dalam pelaksanaannya. Seorang ziarah datang berkunjung lalu kemudian mengucapkan salam. Ya, kalau ingin berdoa, berdoa, setelah itu berlalu. Setelah itu berlalu. Karena ada sebagian itu mengambil kebiasaan dari masyarakat secara umum, atau apa yang diajarkan oleh travelnya yang berangkat, dari doa-doa yang sama sekali tidak warid, tidak diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, seorang membaca ini, membaca itu, membaca ini, membaca itu, lalu jadikan sebagai rutinitasnya dan menghadap ke kuburan. Ini semua ma'asyiral rahimakumullah tidak dibenarkan. Baik, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.